Kalau dokter umpamanya ilmu fisik menghasilkan obat resep umpamanya, orang farmasi juga begitu. Kalau seorang arsitek menghasilkan gedung dengan menggambar hasilnya gedung, unsur terpenting di peradaban ini adalah manusianya. Karenanya itu yang disasar. Kalau begitu berarti kan dua ilmu ini harus memiliki tanda tanya besar di ilmu pendidikan dan psikologi. Dikasih tanda tanya besar, Pak, ini jangan-jangan konsep Yahudi. Yuk, coba dicek. Jangan-jangan, Pak. Yuk, kita cek. Oh, Islam punya Quran, Qurannya masih utuh sampai sekarang ada kok. Ya kan, hadis Nabi utuh dalam kitab-kitab ulama, Masya Allah lengkap. Kajian kitab para ulama dari dulu sampai sekarang masih melimpah di perpustakaan Islam. Baik. Dari semua hal ini kan muncul pertanyaan, Pak. Saya cuma ngasih contoh ya beberapa ilmu. Saya bisa karena kalau nanti saya enggak sampai pada poin. Saya belum sampai poin masalahnya nih, Pak. Dari semua ini, dari semua yang ada yang itu boleh lihat kan. Kerusakan yang ada itu dan kerusakannya jelas. Jelas, Pak. Ya kan? Ini sepanjang Pulau Jawa ini, Pak. Sepanjang Pulau Jawa ini ada salah satu guru kita yang ahli pertanian itu sudah melakukan perjalanan keliling Pulau Jawa. Dia sengaja berangkat dari mana? Selatan pulang dari utara kalau enggak salah, kalau enggak kebalik itu. Sengaja itu. Dan sengaja berhenti di beberapa kota hanya untuk mengetes kadar tanah. Berhenti terus dicek tanahnya. Kesimpulannya sederhana, tanah Pulau Jawa itu sudah mati. Makanya makin hari para petani bukannya makin melimpah hasilnya, tetapi tanahnya sama, mungkin sama-sama 1000 meter, 1 hektar gitu ya. Makin hari hasil makin berkurang, tetapi biayanya makin mahal. Karena pupuk, karena apa segala macam itu. Kerusakan sudah sampai di bumi ini. Bumi ini rusak. Di atas bumi ini lapis ozon juga rusak, ya kan? Fisik manusia ini aneh. Sekarang mau tanya saya, sejak tahun berapa antum mendengar kata autis? Nek, pernah dengar autis gak dari zaman nenek dulu? Autis, orang sakit, anak autis gitu. Tahun berapa, Bu, Nek, dengar autis pertama? Zaman nenek ada dulu gak? Gak ada. Gak ada. Ulo saya lah, Pak. Zaman saya, autis saya gak pernah dengar. Saya ingat betul, belum lama, mungkin saya zaman saya kuliah, masih kuliah. Ditanya oleh pengajian begini, Ustaz Budi, Nabi itu dulu autis apa enggak ya? Loh, saya itu waktu itu, Pak, pertama kali dengar kata autis waktu itu. Sampai saya bilang, autis itu apa ya? Terus dia jelaskan, karena saya enggak tahu apakah saya yang memahaminya enggak bagus, saya enggak ngerti penjelasan beliau ini, enggak ngerti saya. Akhirnya saya enggak bisa jawab, saya cuma bilang gini, asal autis itu baik, pasti Nabi ya baik. Oh, enggak bisa jawab saya, ya kan? Karena saya gak tahu autis itu apa, jadi saya gak bisa. Belakangan baru tahu. Dan autis itu ternyata penyakit muncul belakangan. Kerusakan, Pak. Kerusakan. Quran tepat ketika mengatakan, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Kalau mereka bertebaran di muka bumi itu, mereka hanya berbuat kerusakan. Mereka hancurkan keturunan dan ladang dan keturunan. Tanah kita makin hari makin mati, nasab makin hancur. Orang lahir banyak sekali cacat, semoga Allah lindungi kita, lahir cacat. Gak ada zaman-zaman dulu aneh-aneh, lahir aneh-aneh gitu, gak ada. Coba tanyakan sekarang ke rumah sakit. Gak tahu saya kalau di Bandung sini, tanyakan. Prosentase ibu yang lahir normal dengan ibu yang lahir sesar. Gedean mana? Oh, salah kalau gitu berarti. Kita ini Allah lahirkan, teknologi sesar kan belakangan, betul? Zaman dulu alhamdulillah enggak ada sesar, lahir normal, betul, Nek? Normal. Lahir 7 ceprah-ceprot aja selesai, enggak ada masalah. Belum sempat mulus lahir, coba bayangkan kan? Pak. Loh, nenek saya tuh, Pak. Anaknya 11. 11, nenek saya dari ibu itu 11 anaknya. Awet muda, masya Allah, lahir. Sudah meninggal, rahimahullah. Jadi, subhanallah. Gak ada sesar-sesar. Ini zaman rusak. Sampai kita dirusak, makanan kita dirusak. Apa? Tanya orang-orang ahli nutrisi di sini. Betapa orang, kasihan, Pak. Saya punya tetangga dokter. Waktu ngobrol dengan beliau, beliau bilang, saya ini Ustaz kalau masuk ke mall, itu bingung mau beli apa. Karena di dokter, Pak. Ini susahnya orang berilmu memang, Pak. Gitu. Dan kalau kita kan makan, makan aja kan. Ini kasihan yang punya ilmu nih, Pak. Ini racun, itu racun, ini racun. Ini racun. Nah, makanya saya kalau masuk mall bingung saat mau beli apa. Itu orang berilmu. Saya bilang, enak saya tidak punya ilmu, saya makan aja. Makanya, subhanallah, ya kan, kerusakan ini sudah luar biasa. Sawah ladang, mereka hancurkan, dan keturunan mereka hancurkan. Bukan cuma manusia, binatang juga dirusak, Pak. Nasab binatang itu udah makin gak jelas. Betul kan? Nasab binatang makanya. Loh, saya tunjukkan nasab binatang makin gak jelas. Ayam itu makannya apa? Enggak. Antum kan ilmuwan nih. Ayam itu binatang herbivora atau binatang omnivora atau binatang karnivora? Jelas, ha? Dan sekarang sudah tidak. Betul enggak? Loh, Anda lihat ayam makan pur, pur ya. Anda tahu bahannya pur apa? Ada yang ahli peternakan di sini? Tanyakan ahli peternakan nanti biar dijelaskan oleh beliau. Sudah berubah. Dulu memang ayam makan tumbuh-tumbuhan. Sekarang ayam makan tulang, makan darah, itu betul. Ya kan, kambing, sapi, itu memang dulu herbivora dulu. Kalau manusia enggak berubah, dari dulu memang pemakan segala, ya kan? Iya, apa aja. Cuma bedanya ada, makin di sini makin rakus. Semen dimakan, aspal disikat, ya kan? Itu memang itu. Minyak diminum, bensin semua sikat. Itu cuma tambah rakus saja kalau bedanya. Tapi sama, pemakan segala, ya kan? Baik. Saya tinggal punya waktu setengah jam untuk saya mau memaparkan sejarah ini, bagaimana coba antum bisa membaca sejarah dengan baik. Ya. Tadi saya sudah katakan kan, bahwa antum mau bicara apalah, sampai detik sekarang ini, pembicaraan orang gak jauh, Persia, Romawi, kebesaran Islam, gak jauh dari itu pembahasannya, Pak. Sampai detik ini. Sayang kalau antum tidak bisa memetakan hari ini, dan antum tidak tahu ke depan mau ngapain. Nah, kan ketika kerusakan luar biasa itu, kalau dimunculkan satu pertanyaan, dari mana mulai memperbaikinya? Masing-masing punya teori. Ya kan? Orang pendidikan bilang pendidikan, orang agama bilang agama, orang teknokrat bilang teknologi, Pak. Ilmuwan bilang ini gara-gara kita tidak kuasai ilmu pengetahuan. Yang satu bilang apa, satu bilang apa. Yuk kita satukan, Pak. Kita satukan. Karena Persia Romawi yang merusak itu zaman sebelum Nabi juga mereka yang rusak. Mereka juga yang rusak. Hari ini balik lagi, ya mereka juga lagi. Iya toh? Enak bahasanya, Pak. Luang yang rusak sama. Ini kan pola pikir mereka sama. Bukankah cara memperbaikinya sama? Nah iya. Biar gak kita debat, ya kan? Nanti ilmuwan beda dengan ini, teknokrat beda, politisi, ekonom beda lagi, ahli agama beda. Yuk kita lihat sekarang. Nek, kalau ada yang belum bisa baca Quran, diapain, Nek, di tempat ini? Belum bisa baca Quran? Diajarin. Bagaimana kalau nenek hukum aja? Jangan. Lihat nenek baik hati, masya Allah. Terima kasih, Nek. Kalau saya enggak teladan, saya hukum aja. Ya, karena ini anak muda yang udah pinter-pinter. Ilmunya, ilmu umumnya luar biasa. Quran belum bisa baca, itu nemen. Kebangetan itu. Kalau itu kebangetan itu. Itu meninggalkan agamanya keterlaluan kalau itu. Antum sudah S1, S2, S3, belajar Quran enggak kunjung sesuai tajwidnya. Itu penghinaan terhadap agama kita. Saya enggak bicara menghafal, enggak. Saya enggak bicara tafsir. Nah, belakangan. Baca Quran, belum sesuai tajwid, ilmunya S1, S2, S3. Saya mau bilang apa? Wong ilmu baca Quran itu ilmu paling simpel, gampang, mudah. Allah mudahkan Quran bukan hanya untuk dibaca, bahkan dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakkir. Sungguh telah kami mudahkan Quran untuk diingat. Maka tadi saya bilang nih, mau kelebihan kalau nenek aja yang hukum kan. Baik. Silakan terus belajar ya. Silakan terus belajar. Kalau ini cuma kalimat penekanan saya. Silakan terus belajar dengan baik. Jadi kita lihat teman-teman rahmati Allah SWT. Jadi kalau antum lihat sejarah zaman dulu, zaman kebesaran Islam ini sehari ini tinggal ditutup. Plek itu pas, Pak. Enak sekali. Plek itu pas. Memang perlu belajar panjang memang ya, atau perlu belajar detail. Saya cuma kasih gambar kerangkanya. Oke, okay? Gambar kerangkanya. Saya ingin mulai dari mana ya enaknya? Ini deh. Saya ingin mulai dari Nabi SAW ada di Gua Hira sebelum terima wahyu. Oke. Pertanyaan saya, Nabi ngapain di Gua Hira? Gua Hira itu bu, sepi. Zaman itu loh. Oh, sekarang aja silakan naik sepi banget. Asal sudah mulai sore gitu, udah apa dijamin Anda lari turun. Enggak sepi kan. Itu naik kurang lebih perlu naik mendaki kurang lebih naik setengah jam ya. Saya kalau mendaki kurang lebih setengah jam lah mendaki itu. Itu sepi zaman itu lagi, sepi luar biasa. Enggak ada kehidupan seorang diri di Gua Hira. Pertanyaan saya ngapain ke Gua Hira? Apa yang mendorong beliau sampai harus duduk di Gua Hira yang sepi itu? Ada yang tahu? Karena ini menjawab semuanya. Ada tahu apa sebabnya mengapa Nabi naik ke tempat sepi yang enggak ada orang menyeramkan itu? Dan bukti menyeramkannya ada, Pak. Bukankah ketika nerima wahyu dipeluk Jibril Nabi gemeteran badannya, betul? Pulang tuh masih gemeteran, padahal pulang dari Gua Hira sampai pulang ke rumahnya jalan kakinya lumayan. Jauh. Itu sampai rumah masih gemeteran, zammiluni, selimuti aku, gemeteran. Emang enggak gampang. Terus ngapain ke sana? Itu pertanyaan, mengapa dia ke sana? Sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendekatkan diri, menenangkan itu. Menenangkan diri mau ngapain, Nek? Ya, untuk mencari apa Tuhan gitu, Tuhan. Mencari Tuhan? Enggak, ini kalimat menarik dari beliau, lihat. Bukan apa mencari Tuhan begininya, tapi untuk mendekatkan diri. Mendekatkan diri pada Allah. Betul, Nek, begini. Ini luar biasa. Terima kasih, Nek, lihat. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kisah ini di hadis di awal-awal hadis Sahih Bukhari ya, membicarakan tentang masalah wahyu diterima dan Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW itu tahannus, dan tahannus itu adalah ya ta'abbad iddat layali, beribadah beberapa malam. Itu kalimat nenek tadi, mencari Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan ya. Memangnya kalau Muhammad SAW ada di sekitar Ka'bah emang gak bisa naik beribadah? Saya tak dialog sama nenek aja ya, kamu antum dengerin aja. Wong senuk enggak tahu, enek, enek. Ya karena kalau di Ka'bah kan Ka'bah masih dikuasai orang Yahudi. Nah, jadi kalau di Mekah dikuasai sama orang-orang musyrik, kan bisa aja, nah itu ada Ka'bah. Ka'bahnya kan ada nih, walaupun banyak patung. Kan Nabi sholat juga di situ. Emang kenapa harus jauh-jauh pergi, nah? Waktu itu mah kan belum patung-patungnya itu. Masih ada. Iya, masih ada, jadi enggak bisa. Enggak bisa. Tapi kalau di sana kan sendirian. Sendiri. Jadi tenang. Tenang. Lihat kalimat tenang. Dia menarik kalimat tenang beliau. Beliau bilang kali tenang di sana. Lihat. Persis seperti beliau nih. Beliau sampaikan. Para ahli sejarah mengatakan, apa yang membuat Nabi naik ke Gua Hira? Kalau urusannya sholat, Nabi biasa kok sholat samping Ka'bah walaupun banyak patung di sekelilingnya. Betul kan? Atau baca? Baca Quran Nabi biasa, baca Quran sambil selonjoran nyandir di Ka'bah biasa. Itu dilakukan bisa setiap hari oleh beliau. Dan bahkan orang masuk Islam gara-gara mendengar Nabi baca Al-Quran. Bisa. Tapi mengapa harus naik ke sana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu mencapai puncak kegelisahannya. Tentu sekali lagi kalau baca Quran itu setelah jadi Nabi ya. Nah, belum jadi Nabi ya belum ada Quran. Nabi SAW mencapai puncak kegelisahannya sebagai orang soleh di lingkungan yang rusak. Antum nih sekarang, kita semua, saya dan teman-teman semua di sini, gampang ukurnya seberapa tebal iman kita, antum ukur di hati antum segelisah apa antum hidup zaman hari ini. Melihat keadaan sekeliling. Wah bagus-bagus pak, nyaman Indonesia udah luar biasa. Antum masalah. Iman. Jujur saya, ya kan? Loh iya pak. Loh sekarang tunjukkan. Coba sekarang tunjukkan. Memang bukan. Ini kan ada baik. Oh ya, negeri ini masya Allah baiknya banyak sekali. Itu yang kita syukuri. Tapi kalau antum berpikirnya tinggi, setinggi Islam ini pernah besar, pernah jaya, antum akan gelisah. Pasti gelisah. Kecuali mikirnya ya, alhamdulillah pak udah pada sholat lima waktu, itu bagus. Bagus. Tapi sholat itu adalah ibadah awal, dia batas antara kafir dan muslim aja tuh. Level namanya batas tau, batas. Batas ini pembatas ini. Ke bawah sudah kafir, naik sedikit muslim. Sholat itu kan Nabi mengatakan, faman tarokaha faqad kafar. Yang meninggalkan sholat sungguh telah kafir kan gitu. Ini batas. Al-ahdu bainana wa bainal kufri as-shalah. Yang memberi, menjadi batas antara kita dan kekafiran, sholat. Nabi bilang. Ya baru level situ. Padahal terus bertingkat naik kan. Ya, syariat ini. Sampai Nabi sebutkan tentang puncak ajaran Islam. Dan seterusnya. Jadi kegelisahan, kegundahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Sebagai orang soleh, sebagai penganut al-Hanifiyah, agama Hanif Ibrahim yang sangat langka saat itu diikuti oleh sedikit segelintir orang, di tengah lingkungan yang rusak dan mereka masih merasa mengikuti agama Ibrahim padahal sudah rusak. Nah, kalau ada orang-orang soleh begitu, pak, gelisah gitu. Lihat, Nabi mencari jawaban. Padahal yang rusak saat itu bukan cuma Mekah. Kan Nabi di Mekah, pak. Bukan cuma Mekah, bumi saat itu rusak. Bukankah sama dengan hari ini? Ah, tinggal di kapal. Plek ketemu, pak, sejarah itu. Rusak. Dan sistem dan kerusakan itu sistemik. Karena kerusakan itu secara sistem dipimpin oleh Persia dan Romawi. Gitu? Kenapa Quran sampai ada harus ada surat Ar-Rum? Betul ada surat Ar-Rum? Apa arti Ar-Rum? Lu ngapain Quran sampai ngurusi Romawi? Wong ini Muslim pak, bukan Romawi. Betul kan? Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saghlibun fi bid'i sinin dan seterusnya. Alif Lam Mim, Romawi dikalahkan. Tapi setelah Romawi dikalahkan, Romawi akan menang. Di sebuah tempat yang rendah dalam hitungan 3 sampai 9 tahun. Quran bicara. Dan gara-gara itu Abu Bakar menang ramalan, menang taruhan. Waktu itu taruhan masih belum dilarang. Menang taruhan. Karena orang-orang Mekah selalu mendukung Persia. Kalau tarung perang Persia Romawi itu, timur barat sama, timur barat dari dulu juga sama. Persia di timur gitu kan kalau ukurannya, timur barat perang Romawi di barat. Itu perang yang menang selalu Persia dan orang Quraisy senang kalau yang menang Persia. Ternyata dikabari oleh Quran bahwa Romawi akan segera menang dalam hitungan 3 sampai 9 tahun. Fi bid'i sinin. Abu Bakar karena percaya wahyu, dia tantangin tuh orang-orang Quraisy, kita taruhan. Romawi akan menang. Ah, enggak, Romawi enggak pernah menang lawan Persia. Saya mau nanya, kenapa orang Quraisy lebih dekat, lebih senang ke Persia? Sama-sama enggak punya kitab. Sama-sama enggak punya agama, ya? Lah orang Arab enggak nyambung dengan kitab. Yang punya Alkitab itu Romawi. Nasrani, Yahudi itu Romawi. Nah, Persia itu agamanya menyembah api itu, Majusi itu. Nah, makanya para ulama mengatakan at-tuyur 'ala ashkaliha taqa. Burung itu akan hinggap dengan yang sejenis. Ya? Ya gampang ukur kita juga gampang. Kalau bahasa Nabi SAW lebih jelas. Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan akrab tergantung tergantung dengan agama teman akrabnya. Maka lihatlah dengan siapa dia akrab. Gampang ukurnya, ya kan? Antum berteman sama siapa itu antum pasti misal semisal sudah.